الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kita berada di Mustahmin karena Nabi Najib Musa bin Ahad Rahimahullah. Kita masih berbicara Aqsam Ilmiah, pembagian-pembagian air. Baik, yang kalau kitabnya, kebetulan itu ada beberapa yang cakap itu di waktu menyebutkan hukum yang pertama, Al-Miyah salah satu Tawurun, itu disebutkan Yarfa'ul Hadar, kurang La Yarfa'ul Hadar, La Yarfa'ul Hadar. Wala yazilu najas, wala yazilu najas itu, wala yazalu. Baik. Kemarin kita masih membahas air yang pertama, tahur. Air yang pertama, dan air yang suci dan mensucikan, tahurun. Baik, kemudian kita kemarin mendapatkan beberapa masalah. Yang pertama, jika air yang suci, air yang mutlak itu berubah dengan barang-barang yang tidak tercampur. Dicendokan kemarin potongan kapur barus atau minyak atau garam mai atau disamakan dengan garam yang nasi, maka makruh hukumnya, makruh terwubuk tersuci dengan air itu. Nah, tapi dia masih dihukumi dahulu suci tapi makruh. Kemudian jika air yang mutlak itu berubah sifatnya karena sangat lamanya air tersebut, atau berubah dengan barang-barang yang sangat sulit kita untuk menghalanginya, tumbuhnya lumut misalnya yang berubah sifatnya, atau daun-daun pohon yang jatuh ke dalam kolam Andor, nanti yang ini misalnya kita tidak mungkin bisa menghalanginya hingga berubah. Nah, sifat-sifatnya atau juga akan disebutkan kalau berubah sifatnya karena bergantian dengan rantai, hingga sifat airnya berubah karena bergantian bersebelahan dengan rantai, atau air itu dipanaskan dengan sinar matahari, atau juga ditahir, dipanaskan dengan barang-barang yang suci. Nah, dipanaskan dengan gas, dipanaskan dengan api. Nah, jadi barang-barang yang enggak nasi, maka tidak makruh hukumnya, meskipun berubah. Nah, meskipun berubah sifatnya, tapi perubahannya sebanyak sebab itu semua, maka tetap tidak makruh. Baik. Ini insyaallah poin yang paling akhir kemarin yang kita bahas. Nah, kemudian kita melanjutkan. Wa istu'mila fi thaharatin mustahabbatin. Jika air itu dipakai untuk thaharo yang sunnah, mustahabah. At-tahdidil tadbidil wudu', seperti memperbarui wudu'. Jadi memperbarui wudu' itu thaharo mustahabah. Nah, orang belum baik, belum batal wudu'nya, datang waktu sholat dia kembali berwudu', memperbarui wudu'nya. Nah, maka dia saya disebut thaharo mustahabah. Waktu Jum'at ini atau mandi Jum'at. Menurut pendapat yang mu'alif, mandi Jum'at itu sunnah. Nah, ya, sebagian para ulama ada menyatakan mandi Jum'at itu hukumnya wajib. Ini berbicara dalam konteks mandi Jum'at itu sunnah. Maka sunnah. Waghuslatul insan saniyah wa thalithah. Dan basuhan yang kedua dan yang ketiga. Basuhan yang kedua dan ketiga. Wudu. Basuhan pertama itu wajib. Nah, basuhan yang kedua dan ketiga itu basuhan yang sunnah. Baik. Apa hukumnya? Hukum airnya. Ini berbicara air yang mustakmal. Dan istu'mila. Jika digunakan. Jadi air mustakmal itu air yang terjatuh dari anggota badan, bukan air yang terpisah dalam stagnasi. Nah, jadi air yang sudah dipakai, yang kemudian terjatuh, netes dari anggota badan itu namanya air mustakmal. Kalau seseorang itu berwudu, nah, wudunya itu bukan karena hajat, tapi memperbarui wudu. Dia belum batal wudunya, kemudian wudu lagi. Nah, air yang netes dari anggota tubuh, wuduknya, tatkala mengusap wajah, netes, maaf, dari wajahnya, mengusap tangan, netes. Ini air tetesan disebut air mustakmal. Nah, bekas wuduk, wuduk yang sunnah. Nah, atau netes dari mandi Jum'at. Mandi Jum'at airnya dari badannya netes. Nah, karena mandi Jum'at. Atau tetesan dari batuan yang kedua dan yang ketiga. Baik, kata beliau, kuriha, hukumnya makruh. Nah, makruh dipakai untuk bersuci. Baik, ini khani kudina azakumullah. Air mustakmal yang dipakai untuk tajdidil wudu, untuk mandi Jum'ah, dan batuan yang ketiga, nah, ini makruh hukumnya dipakai untuk berwudu karena air mustakmal. Baik, kapan sebenarnya agak semoga ini pendapatnya mu'alif. Nah, yang sudah kita sebutkan dalam mukadimah, beliau sekat ini hanya membawakan satu pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Hambali. Nah, baik, ini pendapat yang masyhur. Ya, air mustakmal yang tadi disebutkan, itu makruh dipakai untuk bersuci. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan komentar. Nah, fal ma'al mustakmal fihi ma yakunu tahura ma'al karoha. Menukilkan jatuh ma'aluh, memberikan komentar. Air mustakmal, air yang dipakai untuk wudhu yang memperbarui wudhu, wudhu-wudhu yang sunnah, perkara-perkara sunnah, itu airnya suci, tahur, suci dan mensucikan, tapi makruh dipakai untuk bersuci. Nah, airnya suci, tahur, suci dan mensucikan, tapi makruh dipakai untuk bersuci. Baik. Waktu, kata beliau, memberikan farjid. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi hadhil masail kulliha annu la yusra. Yang benar dalam semua masalah-masalah tadi tidak makruh. Nah, enggak apa-apa berwudu dengan air itu tidak makruh hukumnya. Li'anna al-karaha hukmun syar'iyyun yaqtadiru ila dalilin Karena makruh itu hukum syar'i yang butuh kepada dalil. Nah, tidak bisa kita menyelesaikan yang makruh. Mana dalil yang dalil makruh? Tanpa menyebutkan dalil, tidak bisa. Karena makruh itu hukum syar'i yang butuh kepada dalil. Nah, kenapa? Baik, mualif menyebutkan hukumnya makruh ini karena keluar dari khilaf. Nah, keluar dari ikhtilaf. Baik, mungkin ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Nah, jelasnya tengah-tengahnya makruh hukumnya. Baik, ini khanifidina alhamdulillah. Nah, sehingga kenapa yang rojih dalam masalah ini air mustahal itu boleh dipakai untuk bersuci. Air yang jatuh dari anggota tubuh mustahal itu boleh dipakai untuk bersuci. Bagi yang menyatakan tidak boleh, fa'alih dari. Maka dia harus mengeluarkan dalilnya. Dalil yang menunjukkan karena sa'amal itu bisa dipakai untuk berwudu. Rasulullah SAW dalam mengusap kedua telinga yang bakal berwudu menggunakan air bekas mengusap kepalanya. Nah, rakai dia mengusap kepala, mengusap telinga itu setelah mengusap kepala, langsung mengusap telinga. Nah, tidak mengambil air yang baru. Sehingga rupanya beliau menyebutkan tidak ada dalil pun yang menyebutkan tentang sahih beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Tapi mengusapnya menggunakan air yang dipakai untuk mengusap kepalanya. Ini air mustakmal ini. Nah, yang menyebutkan boleh dipakai untuk bersuci. Baik. Yang menyatakan makruh tidak ada dalilnya. Apalagi yang menyatakan tidak boleh. Baik. Ini fani fidina'an. Baik. Jadi pendapat yang rajih soal semuanya boleh dan tidak masuk. Nah, kemudian wa in balagha sallatain. Kalau air itu mencapai dua kullah, wal kathir, dan ini menurut istilahnya para fuqaha itu air yang banyak. Kalau air itu dua kullah itu dianggap air yang banyak. Kalau kurang dari dua kullah itu yasir, air yang sedikit. Nah, jadi kalau sebagian air yang banyak maknanya dua kullah lebih. Disebut air yang banyak. Air yang sedikit itu kurang dari dua kullah. Wahuma hamfu mi'a riklil iraqi takriban. Kira-kira 500 rikl iraqi. Nah, itu dua kullah. Yang saya disebutkan di antaranya para ulama sekitar 93,75 shok. 93,75 shok. Satu shok itu 4 mud. Nah. Baik, atau 191,25 kilogram. Nah, itu dua kullah. 191,25 kilogram. Baik, itu dua kullah. Dia sebutkan takriban tadi itu. 500 liter iraqi takriban menunjukkan sisi silat. Nah, ada perbedaan pendapat padanya. Mungkin ada pendapatan, oh dua kullah itu demikian-demikian. Dan menyatakan air yang disebut dua kullah itu air yang kalau digoyang dari ujung sana, yang ujung sebelahnya tidak akan bergoyang. Nah, ada yang berikan definisi demikian. Kita punya air, kalau ujungnya itu digoyang, ujung yang sama airnya tenang, tidak berubah, tidak bergoyang, itu namanya dua kullah. Nah, ini juga relatif. Lihat siapa yang goyang. Kalau yang kecil misalnya dia berubah, yang goyang anak kecil dia tidak berubah, nah, itu jadi patokan. Maka disebutkan takriban, kira-kira, kira-kira. Baik. Wa in balagha kullatain, wal kathir. Kalau air itu dua kullah, maaf, dan dia itu disebut air yang banyak, kira-kira 500 iraqi. Fakalatathu najasatun yang dia tercampur dengan najis. Nah, bercampur dengan najis. Ghairi bolin adami, selain kencingnya manusia, percampuran najis, baik selain kencingnya manusia, au akhiratihi al-ba'iyah, atau kotorannya yang cair, kotoran manusia yang cair. Alam tughayyiru, dan tidak merubahnya. Jadi kalau air yang dua kulla kemasukan najis selain kencing dan kotoran manusia dan tidak berubah sifat airnya, tidak berubah sifat airnya. Maaf. Au khalatahu al-baul awil afira, atau air yang banyak itu tercampur dengan air kencing atau dengan kotoran, wa yasukku masbuhu, dan susah untuk dikurang airnya. Jama'i makam iktori di Makkah. Ini sakat di situ. Itu kamis, kamakamis, kamak. Kamakis. Kamakin makamis. Baik. Kamakin seperti air. Nah, ya. Air, makamis, makamis itu kolam. Atau telaga. Dari ke Makkah yang ada di jalannya, jalan ke Makkah. Dari Irak ke Makkah itu ada semacam kolam. Nah, ini beliau contohkan ya. Fatahurun maka suci air. Jadi kalau air itu banyak, kalau air itu lebih dari dua kullah, kemudian baik kemasukan barang yang najis, kemasukan barang najis dan tidak berubah sifatnya, tidak berubah sifatnya, maka dia itu tahur, suci, suci dan mensucikan. Maaf. Tapi baik kalau yang masuk najis itu intinya manusia, maaf, atau kotoran, kotoran manusia yang cair, baik maka dia najis. Nah. Kecuali kalau air itu tidak bisa untuk dikuras. Enggak mungkin menguras. Nah. Misalnya apa waktu telaga. Nah, enggak mungkin dikuras. Enggak akan mungkin. Baik, maka dia najis. Nah, jadi mahrumnya kalau selama bisa dikuras, maka dia najis. Jadi intinya di sini, baik patokannya dia itu bisa dikurap atau tidak. Baik, ini madhab beliau. Nah, ini khanis bin al-Basmullah. Baik, di air yang banyak, jika dia kemasukan nasib dan tidak berubah, maka tidak nasib. Tapi kalau yang masuk ke dalamnya itu kencingnya manusia atau kotorannya najis, meskipun tidak berubah. Nah, ya. Jadi kalau air itu air yang banyak, kemasukan kencingnya manusia atau kotorannya, kotoran yang cair, baik, meskipun tidak berubah, maka najis. Kecuali kalau nggak bisa dikurang. Nah, kalau nggak bisa dikurang, suci dia. Baik. Tapi kalau bisa dikurang, kita punya fatman di besar. Baik. Mungkin 50 melebihi 20 termasuk air yang banyak. Kemasukan air kencing. Nah, tidak berubah sifatnya. Warnanya tetap warna semula. Ini. Baik. Kemudian baunya tidak berbau. Nah, rasanya tidak berasa. Tidak ada perubahan sama sekali. Baik. Tapi berhukum yang masa itu kencing dan perempuan itu gampang menjadi kurang, nah, maka dia baik nanti. Nah, tapi kalau tidak bisa dikurat, laga, waduh, tidak bisa dikurat, maka tidak nanti. Nah, ini khan jirina aja semua. Baik, ini pendapat yang alif. Nah, pendapat yang madhab. Baik, ini khan jirina aja semua. Kemudian, wala yurfa'u hadasa rajulin. Tahuran yasirun qalat bihi imra'atun li taharatin kamilatin an hadatin. Tidak mengangkat hadasnya seorang laki-laki. Tahuran yasirun. Tahuran yasirun maknanya air yang suci dan mensucikan. Yasirun yang sedikit. Nah, yasir itu berarti kurang dari 2 gula. Kalau ada air yang kurang dari 2 gula, yang kholat bi imro'atun li tuharatin kamilatin an hadatin, yang kholat bihi, yang perempuan itu bersendirian. Kholat itu maknanya bersendirian. Kalau ada air yang kurang dari 2 gula, misalnya ada baskom atau ember yang berisi air 1 gula, ya sedikit. Baik. Dimasukkan ke kamar mandi, di tempat yang tidak ada orang. Masuk ke dalamnya seorang perempuan. Kholat namanya. Sendirian dia. Tidak ada teman yang tidak dilihat orang lain. Baik. Dan dipakai bersuci. Nah, dipakai bersuci oleh perempuan tadi dengan suci yang sempurna. Dipakai berwudu. Nah, untuk menganggap hadasnya. Baik. Ini tidak bisa untuk mengangkat hadasnya seorang laki-laki. Maknanya, kalau laki-laki baik butuh dari tetap air yang dipakai perempuan, tidak. Nah, jadi, seorang laki-laki, kalau dia berwudu atau mandi dulu, yang penting dia mengangkat hadasnya. Tapi air yang dipakai itu tetap dipakai perempuan. Bekas dipakai perempuan untuk bersucinya perempuan suci yang sempurna, nah, maka tidak sah wudunya laki-laki tadi. Jadi maksudnya laki-laki nggak boleh bersuci dengan air yang bekas dipakai perempuan. Kan yang dinamakan Allah di sini ayat akhirnya malah memberikan beberapa persyaratan. Nah, layar bahwa ada sama julid. Tidak bisa mengangkat hajatnya seorang laki-laki. Nah, yang pertama laki-laki. Baik. Tahurun yasirun. Air yang sedikit. Airnya sedikit. Kalau bikin mu'atun. Perempuan itu bersendirian makanya. Itu haratin kami yakin an hajatin. Untuk tahara yang sempurna. Ini ada berapa persyaratan. Maka tidak bisa terangkat hadasnya laki-laki tadi. Maksudnya, nah, kalau ada perempuan baik menggunakan air yang sedikit untuk berwudu, nah, selesai dia, kemudian masuk seorang perempuan menggunakan air itu untuk berwudu, maka tidak ada salah. Karena ini disebutnya hadasa rojulin. Yang tidak boleh itu laki-laki. Nah, sehingga perempuan berwudu menggunakan air bekasnya perempuan boleh. Yang enggak boleh itu kalau laki-laki berwudu menggunakan bekasnya perempuan. Baik. Yang kedua makhluknya sekarang. Nah, kalau seorang perempuan separuh berwudu. Nah, dia mengusap kepalanya, baik, mengusap telinganya, belum mencuci kakinya. Kemudian masuk ke dalamnya laki-laki lain. Ada laki-laki yang masuk ke kamar mandi. Baik. Maka setelah itu, laki-laki yang lainnya berwudu dengan air yang bekas dipakai perempuan. zahirnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena falat dihi. Trauma tadi belum, masih ada temannya. Nah, kalau itu bersendirian, kalau dia bersendirian. Ini zahirnya. Nah, atau dia berwudu belum selesai, kemudian dia keluar. Belum mencuci kaki, kemudian dia keluar. Datang laki-laki, berwudu dengan air bekas yang dia pakai. Maka sah wudunya laki-laki tadi. Kenapa? Karena perempuan belum selesai wudunya. Nah, ini alhamdulillah ya Allah. Baik, ini masalah yang beliau bawakan. Nah, zahirnya, jadi secara apa kesimpulannya, laki-laki kalau berwudu menggunakan air bekas dipakai perempuan tidak sah. Nah, tidak sah laki-laki menggunakan air bekas dipakai perempuan kalau airnya yasir, kurang dari 2 sulah. Nah, tapi kalau airnya banyak, tidak lagi dia. Dan airnya kurang dari 2 sulah. Baik. Kemudian, ini, maaf, yang beliau sebutkan, baik, beberapa masail dari air yang tahur, air yang suci, dan mensucikan. Baik. Khamis rina azakumullah. Naam. Kemudian di poin yang paling akhir, bagaimana hukumnya laki-laki baik berwudu atau mandi dari bekasnya perempuan, maka tidak mengapa. Nah, karena Rasulullah SAW beliau pernah mandi di Fadli Maimunah. Beliau pernah mandi air dari bekasnya Maimunah. Nah, ini juga dibawakan oleh Al-Hafidz dalam bulughul maram dari riwayat Imam Muslim yang menunjukkan kalau laki-laki berwudu atau mandi dengan air bekas dipakai perempuan tidak ada masalah. Nah, tidak ada larangan, tetap sah wudunya, sah mandinya. Nah, ini dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Qala rahimahullah. Wa in taghayyara, ini pembagian yang kedua. Nah, ini air yang kedua. Baik, model air, jenis air yang kedua. Wa in taghayyara launuhu, kalau berubah warnanya, au ta'muhu, atau rasanya, au ri'uhu, atau baunya, kalau ada air yang berubah salah satu sifatnya, imma warnanya berubah, atau rasanya berubah, atau baunya berubah, bitoksin, dengan pemasaan, atau dipakai untuk masak, air yang suci dipakai masak daging misalnya, berubah airnya. Nah, baunya rasa daging, warnanya agak sedikit keruh, misalnya. Baik. Au sakitin fihi, atau terjatuh padanya, terjatuh padanya barang yang suci. Nah, tadi memasak daging, daging suci ya, dagingnya halal, dari sembelian yang halal. Dimasak, airnya menjadi berubah sifatnya. Atau daging itu tidak dimasak, dia terjatuh ke dalam tak mandi, atau buah-buahan yang masuk ke dalamnya sehingga berubah sifat airnya. Nah, au rufi'a bitalilihi hadatsun, atau rufi'a bitalilihi hadatsun, atau diangkat hadats itu dengan air yang sedikit. Tadi kemudian kalau disebutkan sedikit berarti kurang dari 2 sulah. Nah, ya, ini apa tadi? Kalau baik maaf, menggunakan air yang sedikit untuk bersuci. Seorang berwudu menggunakan air satu gelas misalnya, atau satu gayung. Nah, ini kurang dari 2 gelas. Al-Huni Shafihi yaduqa'imin min naumin laylin nasibin liwubu'i. Atau air itu kemasukan tangan orang yang bangun dari tidur malamnya. Orang yang bangun dari tidur malamnya. Yang dia itu nasibin liwubu'i. Yang dia itu membatalkan wudu. Aukana akhir waslihi zalat najasah biha, atau akhir pencucian yang hilang najis dengannya. Sayyidun Sirina Al-Fatumullah Ba'adul Fukuha menyebutkan untuk mensucikan najis itu harus 7 kali basuhan. Ya. 7 kali basuhan. Nah, najis apapun dia. Ini sebagai pendapat Fuqaha. Baik. Tadi disebutkan di sini. Nah. Kana akhir ghuslihi zalat najasa. Atau kana akhir ghuslatin zalat biha najasa. Atau basuhan yang terakhir yang hilang dan hanya najis. Ada najis, dibasuh banyak 7 kali. Basuhan yang ketujuh, ya. Basuhan yang ketujuh kali, yang paling akhir, itu yang dimaksudkan. Nah, basuhan yang paling akhir. Baik. Fathohirun. Maka air hukumnya tohir. Yang pertama tohir, yang pertama tohir ini beda. Tohir itu air suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kalau kohir itu air yang suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu kohir. Kalau kohir, suci dan mensucikan. Kalau kohir, suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Jadi, Ikhwan Fillah Jazakumullah. Kalau kita lihat di sini, golongan air yang kohir, air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, air yang banyak yang dia berubah dengan barang-barang yang suci, berubah dengan sebab nyampur atau berubah dengan sebab dimasak, ya, maka airnya itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air yang bekas masak daging misalnya berubah sifatnya, dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, air yang kemasukan baik benda yang suci, nah, kemasukan tepung, kemasukan gula, berubah sifatnya menjadi manis misalnya, maka dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini pendapatnya mu'alif. Baik. Atau kemudian beliau sebutkan air yang sedikit yang dipakai untuk berwudu. Air sedikit yang dipakai untuk berwudu. Seseorang berwudu menggunakan gayung. Nah, dia masukkan tangannya, mencuci tangan, baik. Kemudian berkumur, mengusap wajahnya dengan air yang satu gayung ini, yang kurang dari 2 gelas, maka dia itu disebut kohir. Suci tadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, atau air yang kemudian dimasuki tangannya, orang yang bangun dari tidur malam. Karena Rasulullah SAW melarang. Baik, seseorang yang bangun dari tidur malamnya untuk masukkan langsung tangannya ke bejana. Baik, harus dicuci sebanyak 3 kali. Nah, kalau ada orang bangun tidur malam, langsung dicelupkan tangannya dalam bejana, maka airnya, tohir. Airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itu hukumnya air yang tohir. Baik, atau kemudian akhir. Nah, akhir dari basuhan nasi. Bagian pertama sampai tengah belas itu najis. Nah, ada najis dibasuh sebanyak 7 kali. Bagian yang pertama, air yang jatuh dari bagian pertama jelas najis. Yang kedua najis. Yang ketiga najis. Sampai yang keenam itu najis airnya. Tapi bahasa yang terakhir, yang ketujuh, airnya tohir. Nah, airnya suci. Tapi tidak bisa dipakai untuk suci. Nah, ini kan jadi na'adzah sallallahu. Baik. Ini nah, macam air yang kedua. Tohir. Nah, kan jadi na'adzah sallallahu. Sebagaimana yang mungkin kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, kenapa tiang roji tidak ada pembagian air yang disebut dengan tahur. Nah, air itu hanya ada dua, tahur dan najis. Tidak ada pembagian air yang tahur, air yang suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini tidak ada. Sehingga baik. Dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah disebutkan wasahi annal ma'tismani faqat. Pendapat yang benar, air itu hanya ada dua macam. Tahurun wa najis. Air yang suci dan air yang najis. Air yang berubah sifatnya dengan najis, maka dia najis. Air yang tidak berubah sifatnya, maka dia tidak najis. Nah, hanya ada dua. Ini pula ikhwan fillah jazakumullah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, jadi air hanya ada dua. Baik. Dalilnya mana? Dalilnya ada di dalil. Dalilnya sekarang tidak ada dalilnya. Itu dalilnya. Nah. Mana dalil yang kalau tidak ada yang kohe dalil ya ada mudalil ya. Sekarang tidak ada dalilnya, itu tidak ada. Nah, baik, kami segini aja semuanya. Ya, tinggal bertanya sekarang. Bagaimana kalau kita baik mempunyai air, kemudian kemasukan gula. Nah, kita punya air satu timbang. Kemasukan gula satu kilo. Nah, kemasukan kopi setengah kilo. Nah, berubah sifatnya manis dan sedap. Nah, apa boleh pakai itu? Nah, tohir. Maksudnya kalau yang ulama itu tohir. Ya. Suci dia. Nah, tapi bisa enggak dipakai untuk bersuci? Baik. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, bukan karena dia itu tohir, bukan karena dia itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi dia itu sekarang bukan air, dia sekarang itu minuman. Nah, namanya sekarang kopi. Nah, bukan air. Nah, kenapa enggak bisa dipakai bersuci? Karena dia kopi. Karena bersuci itu menggunakan air, bukan menggunakan benda cair. Dibedakan antara benda cair dengan air. Tidak semua benda cair itu bisa untuk dipakai bersuci. Air yang kemasukan benda cair dicuci dia. Tapi tidak lagi disebut air, tidak disebut minuman. Kalau kemasukan santan, dia menjadi sayur. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi dia suci. Bukan lagi alat untuk bersuci. Ini kan yang ini ada semua. Sehingga yang dipakai untuk bersuci itu air, bukan benda cair. Kalau segala benda cair bisa dipakai bersuci, minyak juga bisa, dia tidak cair. Tapi dia bukan alat untuk bersuci. Jadi ilahnya kenapa kok tidak bisa dipakai bersuci? Bukan karena tohir, ilahnya karena dia bukan air. Dia sekarang menjadi minuman. Kita punya air kemasukan tepung 1 kilo. Nah, bisa enggak pakai bersuci? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia adonan. Nah, dia bukan air. Baik. Ya kan ini benar semua. Tapi selama dia yang nyampur itu tidak dominan. Airnya itu ada sedikit busa-busanya. Karena kemasukan sabun misalnya. Selama dia disebut air, maka bisa dipakai dengan bersuci. Nah, selama disebut air. Tapi kalau orang nyatakan ini sabun, bukan air, maka dia tidak bisa dipakai bersuci. Karena dia sekarang bentuknya bukan air, tapi sabun. Nah, ini panik di dinasihkan Allah. Sehingga tidak ada yang namanya air tohir. Yang ada tohur yang tidak dipakai. Baik. Kemudian, na'am, mu'alif rahimahullah masuk pada bagian yang ketiga. Wa najasun. Nah, wa najasun. Baik. Tahur, tahir, wa najis. Nah, ini bagian yang ketiga. Wan najasu ma taghayyara bi najasatin. Najis itu apa-apa yang berubah dengan najis. Najis itu apa-apa yang berubah dengan najis. Aula qaha atau bertemu dengan najis. Bercampur dengan najis. Wa huwa yasirun. Dan dia itu sedikit. Sedikit tadi disebutkan kurang dari 20. Baik. Air kalau kurang 20 termasukkan najis, maka dia najis. Nah. Awin fasal an mahalli najasatin qabla zawaliha. Atau terpisah dari tempat najis sebelum hilang najisnya. Tadi disebutkan. Najis itu menurut mazhab, nah, tiba itu sebanyak 7 kali. Baik, maka yang beliau sebutkan, nah, infasal an mahalli najasa, terpisah dari tempat najis sebelum hilangnya, berarti itu bagian yang pertama sampai yang keenam, yaitu ini najis. Nah, air yang dipakai untuk batu, najis, bagian pertama sampai yang keenam, maka dia itu najis. Baik. Bagian yang ketujuh menurut mazhab, air yang tahir. Nah, baik, ini khamisuddin azakumullah, macam-macam nam air yang najis. Jadi air, kata beliau, nam air yang berubah sifatnya secara najis, maka dia najis. Berubah sifatnya secara najis, maka dia najis. Baik. Atau air yang sedikit kemudian bercampur dengan najis. Air sedikit yang bercampur dengan najis meskipun tidak berubah. Aula qaha wa huwa yasirun. Makna aula qaha wa huwa yasirun. Termasuk air yang najis, air sedikit yang termasukkan najis meskipun tidak berubah. Kalau kita punya air keluar dari 20, termasukkan najis. Meskipun tidak berubah, menurut mazhab itu air yang najis. Semata-mata 20-nya, kurang dari 20. Nah, kurang dari 20, termasukkan najis berubah maupun tidak berubah, najis. Nah, ini. Baik. Tapi, kan ini beri najis semua. Pendapat yang rosi ada disebutkan, air itu hanya ada dua. Air itu 20 maupun kurang dari 20 kemasukan najis. Kalau dia selama tidak berubah, maka dia tahur. Selama tidak berubah. Meskipun kurang dari 20 kemasukan najis, selama tidak berubah, maka dia disebut tahur. Suci dan mensucikan. Tapi kalau pendapat yang mazhab sekarang dibagi air menjadi tiga, maka kalau air 20 kemasukan najis, baik, meskipun tidak berubah, najis. Meskipun tidak berubah. Yang penting ukurannya kurang dari 20. Yang termasukkan najis, maka najis. Baik. Ini khamisuddin azakumullah. Ini air yang najis. Nah, ketiga. Tiga model pembagian air yang sudah kita bicarakan. Tahur dengan berbagai macam-macam airnya. Tahir dengan berbagai contohnya. Dan najis. Nah, ada disebutkan pendapat yang sahih hanya ada dua nah pembagian yang sahih. Baik. Dan setelahnya kami kelina azakumullah, setelahnya beliau mau membawakan baik bagaimana najis itu bisa berubah. Nah, jadi kalau kita memiliki ayat yang terkait najis, bagaimana cara merubahnya agar tidak menjadi najis? Baik, maka akan jelas dalam poin yang selanjutnya. Baik, Allah. Ya, kalau kurang air jadi kalau menurut mazhab ya, jadi kalau air itu lebih dari 20, kemudian dia kemasukan najis yang najisnya itu kencing atau kotoran manusia yang cair, maka otomatis najis. Nah, kecuali kalau bisa dikurang. Nah, baik, ini kan di sini ada semua. Jadi kalau kita punya air kemasukan kencing, maka dia dekriminasi. Baik, kecuali kalau air itu tidak bisa dikurang, maka tidak nasi. Nah, ilahnya bisa dikurang. Ini pendapatnya mazhab ya, pendapatnya mazhab. Tapi kita tadi sebutkan pendapat yang wajib, pendapat yang sahih. Nah, air itu selama kemasukan nasi, sedikit maupun banyak, dia tidak berubah sifatnya, maka dia tahur. Nah, maka dia suci. Sedikit maupun banyak, kemasukan nasi dan berubah sifatnya, maka dia nasi. Baik, ini pendapat yang wajib. Nah, Allah. Jadi tidak dibedakan antara apa kayak kencing atau kotoran atau daging atau semisal nggak ada, tidak dibedakan. Yang penting barang itu nanti yang masuk dan dia merubah sifat, maka dia nanti. Baik. Cara mengepel lantai sekarang tidak membersihkan nasi, tapi meratakan nasi. Maaf. Jadi dilihat, baik. Mengepel itu hanya membersihkan kotoran atau membersihkan nasi. Maaf. Karena tidak semua kotoran atau nasi. Nah. Orang nyapu masjid itu bukan karena nasinya, karena debunya. Nah. Tapi sekarang kalau tujuannya itu mau menghilangkan nasi. Najiskan tidak merata. Di mana air najisnya? Air najisnya itu dihilangkan. Nah, itu tidak perlu. Najisnya sebelah sana, disuram semua yang tidak perlu. Nah, najisnya dihilangkan, airnya hilang. Baik, dipel selesai. Nah, kalau kemudian yang ditanyakan ngepel, tidak ada masalah selama tidak najis. Nah, selama tidak najis. Kalau pun itu najis. Ada nasi, kemudian diambil pel. Baik. Dia pel dari ujung sampai ujung. Nah, menurut pendapat ini, itu namanya meratakan nasi. Nah, enggak ada masalah kalau nanti setelahnya dipel semuanya. Yang penting asarnya itu hilang. Nah, bagaimana kita menyatakan, enggak bisa, ini tetap nasi. Dari mana kita menghubungi nasi? Asarnya masih enggak ada. Sisi baunya tidak ada. Air warnanya enggak ada. Nah, semua sifat nasinya enggak ada. Baik, padahal kita siram semuanya. Nah, rata. Nasinya di sini disiram. Karena disiram semuanya. Nah, sampai kering. Tidak perlu dipel. Sampai kering. Kita sinar matahari sampai kering. Baunya tidak ada. Nah, bekasnya tidak ada. Bagaimana mungkin kita menyatakan tidak sah sholat di sini karena nasinya merata. Nah, dari mana menghubungi nasi? Akarnya tidak ada. Sifat nasinya tidak ada. Nah, jadi selama nasi itu hilang dan apapun caranya, hilang akarnya, maka dia di sini suci. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.